akan terlihat emas dan sopan. Ya, akan terlihat baik dan buruknya seseorang. Maka saya berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dan diceritakan kepada saya ini sangatlah mungkin untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Karena hikmah itu dalam bahasa kita sebagai orang-orang yang beriman adalah qoratul mukmin. Benda hilang yang dicari oleh orang mukmin. Fa'ainana wajada fahuwa ahqqu biha. Di mana pun seorang mukmin mendapatkan hikmah tersebut, dia yang paling berhak untuk memilikinya. Termasuk hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan hidup seseorang. Nah, kebetulan sekali perjalanan hidupnya ini sangat terkait dengan satu persoalan yang saya kira dimanapun dia bicarakan orang akan senang mengobrolnya. Itu persoalan yang berkaitan dengan mahabbah, dengan cinta, dengan hubungan cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang perjalanan cinta itulah yang membawa sahabat kita ini dalam pertarungan antara iman dan tuntutan cinta kasih. Orang yang mengatakan ada perbedaan antara cinta dan hawa nafsu. Saya tegaskan bahwa cinta dan hawa nafsu itu sama. Cinta itu sendiri adalah hawa nafsu. Cinta itu sendiri adalah keinginan nafsu yang diberikan Allah di dalam hati manusia. Zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiri wal muqanṭarati wal dhahabi wal fiddati wal khayli muharramat wal an'am wal haram. Jadi kecintaan manusia kepada siapapun, terhadap apapun di dunia ini, termasuk kepada lawan jenisnya, kepada anaknya, itu adalah syahwat, itu nafsu. Cuma persoalannya, apakah keinginan nafsu ini kemudian dilakukan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan jalan yang dibongkar? Apakah nafsu ini diperturutkan dengan mengorbankan cinta kita kepada Allah, pengabdian kita, kemudian kita kepada Allah, atau justru membantu kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini di dalam hadis yang masuk dalam Al-Arba'in An-Nawawi, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan dari hadis ini. Menurut Syekh Muhammad Ahmad Syakir, berbeda dengan Hasan. Hadis yang sangat masyhur. Setiap kita akan sering mendengar la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jibtuli. Seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila hawa nafsunya itu sudah tunduk dengan apa yang diturunkan Allah kepada itu, kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang itu kamu pikir lagi, sebagaimana juga cinta kasih manusia terhadap jenis, cinta kasih manusia terhadap sesuatu yang diubahkan di dunia ini untuk dicintai, bukan untuk dibunuh dan dihilangkan, tapi diarahkan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan pertemuan kita dengan seseorang seperti digambarkan dalam sosok salah seorang yang mendapatkan perlindungan. Yaumil ladzi ya rajulan ashabatillah istara'alaih wa tafarraqalaih. Dua orang yang berjumpa, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dan berpisah mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seseorang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan manisnya iman. Ayyuhibban hata la yushibu illa billah. Mencintai seseorang tapi dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin basic dari yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dalam setiap hubungan cinta kasih. Nah, pula yang disebutkan di sini yang menciptakan kita hidup dari sini pada dasarnya adalah korban daripada perputaran zaman, di mana di masa sekarang ini sangatlah mencintai orang itu hidup dalam dualisme. Dualisme yang saya maksud di sini adalah dua idealisme yang hidup bersamaan dalam diri seseorang. Di satu sisi dia tertarik kepada keinginan-keinginan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Di satu sisi yang lain, dia tertarik, terdorong untuk memuaskan hidup ini dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dilahirkan di salah satu kota di negeri ini, hidup dalam lingkungan yang dia ceritakan di lingkungan itu segala macam kemaksiatan itu sudah berdebaran sedemikian rupa, terutama sekali kemaksiatan yang berkaitan dengan zina, dengan perzinahan, ya, kemaksiatan itu dikenal dengan sebutan yang dalam bahasa kita sering disebut dengan istilah kumpul kebo. Jadi orang yang melakukan itu di wilayah di mana dia tinggal itu sudah berbeda. Orang tinggal rumah berdua diketahui kapan mereka pernah nikah atau tidak. Maka di dalam kehidupan yang padat itu wajar lahir orang-orang yang hidup dalam kebingungan. Apalagi ibunya sudah wafat dan bapaknya juga meninggal pada saat dia masih kecil dalam kecelakaan kerja. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Dan yang menjadi masalah, paman bukan ahli agama, bukan orang yang soleh, bahkan kenal sholat saja juga. Tapi dalam kehidupan dunia, dia orang yang gigi, ya, kelihatan punya tanggung jawab, ya. Kelihatan punya tanggung jawab membesarkan keponakannya ini. Ada beberapa keponakan yang diberikan kepadanya, ya, termasuk diantaranya simpulan ini. Hanya karena keterbatasan kemampuan, dia tidak bisa menyekolahkan tinggi-tinggi. Maka pada waktu itu, dua dari saudara sekolah ini terpaksa tidak bisa belajar. Sehingga yang bisa meneruskan pelajaran hanya dia. Dengan catatan karena memang di antara yang ada ini, dia yang otaknya paling cerdas. Ya. Dia menyekolahkan dan namanya menyekolahkan dia itu dengan tertatih-tatih. Kerjaannya hanya sebagai pengayuh beca. Apalagi pada masa itu sudah mulai terjadi pelarangan di beberapa wilayah, ya, untuk bekerja sebagai tukang beca. Nah, di dalam kehidupan yang serba susah inilah, ya, banyak di antara anak-anak seusia dia di masa itu yang memang terpaksa menggantungkan hidupnya itu pada kecekatan dia untuk bekerja di usia ini. Ya, anak yang dari usia kecil sudah keliling kampung jualan kue, jualan es, ya. Ya, termasuk di sini yang diceritakan dia harus membiayai sekolahnya dan berjualan orang. Ya, kos sekolah di sini yang dimuliakan oleh Suhara itu dilakukan ketika dia hendak meneruskan sekolah di SMP, tapi pamannya antara mampu dan tidak mampu membiayai dia. Nah, ini ada satu kebaikan yang bisa kita petik kalau sekalian ini yang punya kenangan Tuhan bahwa pengalaman yang dialami oleh seseorang sampai sebelum dia mengenal Islam, ya, sebagai bagian daripada kehidupannya, selama itu ternilai kebaikan, maka akan punya banyak manfaat dalam kehidupan kita. الناس عالم كما عالم الذهب والفضة في رواية في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. Ya, namun sebagian ini ditulis إذا فقوا إذا فقوا. Tapi dalam Islah Balat Al-Muhadidin dikatakan yang benar adalah فقوا فقوا يفقوا. Manusia diibaratkan seperti logam-logam pilihan. Ada emas, ada perak. Jadi manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Maka mereka yang terbaik di masa jahiliyah bisa menjadi yang terbaik di masa Islam, asalkan mereka itu mendalami agama dengan sebaik-baiknya. Jadi kebiasaan orang di masa jahiliyah sebelum Islam, baik sebelum dia menjadi muslim atau sebelum dia mengamalkan Islam dalam kehidupannya, itu akan bisa menjadi potensi kebaikan dia sudah berislam. Ya, dulu dia enggak pernah sholat, tapi dia rajin menyambut ibadah rezeki. Ya. Dia mungkin tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Mungkin dia orang yang punya dedikasi yang kuat dalam mengajar. Itu akan punya pengaruh yang baik dalam kehidupan. Ya. Nah, sekurang ini yang kedua terdidik untuk bekerja dan keras. Biaya sekolahnya sendiri sebagian besar adalah dari hasil paham keringatnya sendiri. Nah, itu tidaklah terlalu banyak ya dikerjakan oleh teman-temannya. Nah, dalam keadaan dia bekerja dan belajar itulah. Ya. Sebagaimana adanya manusia, dan sebagaimana umumnya di sekolah-sekolah yang tidak memberikan batasan pergaulan ya antara pria dengan wanita, maka terjadinya ya apa istilahnya kecelakaan di mana seseorang akhirnya terlibat asmara dengan lawan jenis adalah satu hal yang sangat misteri sekali. Dan sebab seseorang itu menyukai lawan jenisnya pada hakikatnya itu adalah ketor belakang. Bahkan salah satu di antara syarat kita, satu yang sangat dianjurkan di dalam sunnah ketika kita mau menikahi adalah melihat mayat untuk tidak nikahi, sesuatu yang mendorong kita untuk mau menikahi seseorang. Jadi kalau kita mau menikahi seorang wanita, kita harus melihat adanya ketertarikan gigi kita pada diri wanita ini untuk kita nikahi. Pada sisi apapun, ya. Jadi ya, ketika kita melihat, kita harus memiliki ketertarikan. Maka salah satu yang salah sahabat Nabi yang menikah begitu saja karena dijodohkan orang tua tanpa dia mengenal siapa yang akan dinikahi, ini disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan saling mengenal dan saling tertarik satu dengan yang lainnya, dalam bahasa hadis, lainahu ahaku ayu dalam bayar rumah itu akan lebih bisa dinikmati oleh kalian dalam kehidupan berumah tangga. Maka ketertarikan kepada lawan jenis juga hal yang wajar-wajar saja. Ya. Tapi kalau itu terjadi di masa kecil, di mana maaf organ-organ seksual juga belum matang, anak juga kalau seandainya pun pada saat itu seorang itu terpaksa untuk menikah dia juga tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga atau pasangan. Orang surat pasti menyebutnya dengan istilah cinta monyet. Tapi meskipun ini terjadi di masa anak-anak, yang menjadi persoalan seperti dikatakan oleh pepatah hal, ya, kami manjirin yakni kuhul fatah wa man butu illa dil hadirin Allah, ya. Berapa banyak pun seorang itu menyukai segala sesuatu di tempat yang berbeda-beda, seperti yang namanya cinta itu adalah cinta yang pertama, cinta yang paling membekas itu adalah cinta yang pertama. Ini makanya hati-hati dengan cinta pertama ya. Jatuhkan cinta kita di tempat yang tepat ya. Jangan di sembarang tempat. Karena kalau tidak, kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau cinta itu kita lakukan kepada wanita tepat, yang tepat, di waktu yang tepat dan cara yang tepat, alhamdulillah. Tapi kalau kita lakukan kepada wanita yang salah, di waktu yang salah dengan cara yang salah, ini yang menjadi persoalan ya. Ya kalau seperti ini dimulai oleh teman Allah. Nah, dia memiliki teman setelah yang dianggap sangat cerdas. Maka secara fisik juga dia teman ya. Maka semenjak mengenal pertama kali dia sudah menyukai wanita tadi. Persoalannya yang pertama antara keduanya ada perbedaan status sosial, maksudnya anak orang kaya sementara dia ibu, anak orang miskin jadi diatur ya. Kemudian yang kedua kehidupan keluarganya juga jauh. Kalau si perempuan meskipun tidak dikatakan sebagai seorang perempuan yang banyak komitmen terhadap diri, tapi minimal keluarganya adalah Islam, dia mengenal sholat. Sementara si perempuan ini sejak kecil tidak pernah mengenal sholat. Ya. Yang dia kenal dari ibadah Islam itu hanya puasa setahun sekali, ya. Itu pun jarang dilaksanakan dengan benar. Dan terlebih lagi, ya terlebih perjalanan kehidupan orang yang harusnya jadi teladan dalam rumah tangganya juga tidak beres. Ya, waliyahulillah mamanya sendiri terjebak dalam perzinahan dengan seseorang padahal dia sudah menikah. Ya. Kalau dalam hukum Islam di sebuah negara Islam, dia sudah wajib terkena raja. Nah, dia termasuk orang yang muhsan yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Tapi sebagaimana yang lain dalam kehidupan kita di negeri ini, orang sudah berzina asalkan senang sama senang itu nggak bisa berbuat apa apa ya. Jadi persoalannya perzinahan itu dilakukan senang sama senang enggak, kalau yang satunya dipaksa baru bisa dihukum. Tapi kalau senang sama senang biarpun itu istri orang, itu nggak akan menjadi masalah. Apalagi pada saat itu si wanita sendiri masih single dan dia sudah menikah. Dan kemudian akhirnya dia dijebak ya, untuk terpaksa menikahi wanita tersebut. Sehingga paman dari bulan ini adalah contoh orang yang berpoligami ya, dengan cara yang tidak tepat ya. Poligami akibat perzinahan. Kita bisa bayangkan kehidupan orang yang tidak beragama, tidak bermasalah, berpoligami ya. Maka kehidupan yang tidak nyaman ya, ribut antara suami istri itu sudah menjadi hal yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini secara kejiwaan memberikan pengaruh yang besar. Banyak anak-anak yang tumbuh menjadi besar, dia menjadi orang yang temperamental, mudah menjalani orang lain, atau punya proteksi diri yang berlebihan ya, overprotective terhadap dirinya sendiri, bersikap paranoid, gampang curiga kepada orang lain semata-mata hanya karena pengalaman dia sering menyaksikan pertengkaran antara ibu dan bapak. Di sini kebetulan bukan ibu bapak, di paman. Di pertengkaran-pertengkaran itu mungkin oleh anak-anak paling lagu yang tidak biasa. Sehingga seseorang menjadi orang yang mudah curiga kepada orang lain. Kekuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat lulus dari SMP, dia masuk ke SMA, sudah tidak lagi bertemu dengan wanita lain. Tapi di sini dimulai satu perjalanan baru dalam kehidupannya. Kebiasaan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Mungkin masa itu saya juga bisa mendapat-dapat ya. Ya, itu masa di mana anak-anak sekolah itu sering bolos ke mana-mana ya. Sering ada apa kantin yang kerjanya hanya ngejar-ngejar anak sekolah di mall ya. Itu antara tahun akhir 70-an sampai 80-an itu ada ya, yang banyak tempat terjadi terutama sekali di kota Jakarta. Jadi kompeten itu tiap hari melihat-lihat di alam ada anak-anak yang diperkirakan di tiap sekolah kok ada, ya itu akan dikejar. Ya. Karena saya juga termasuk orang yang pernah hal ini, ya, dikejar-kejar kompeten. Ya. Jadi kalau saya berangkat ke sekolah itu bawa apa celana panjang sama kaos. Ya. Jadi kalau saya mau bolos saya nggak mau kecepatan sekolah, masuk ke dalam pasar, nah tukar baju dulu. Kalau sudah tidak pakai pakaian sekolah aman. Ya. Tapi kalau pakai pakaian sekolah, jadi kejar. Ah, kamu murid. Sekolah siang atau sekolah pagi? Sekolah pagi. Oh, berarti bolos. Itu ditangkap. Bawa kantor polisi, dipanggil orang tuanya. Kan bikin malu. Ya, ini terjadi juga dalam kesimpulan ini. Masalah kita pergaulannya, ya dimulai dari bolos sekolah. Setelah bolos sekolah, berarti mereka akan mencari pelampiasan. Ngapain bolos sekolah kita kerja main sana main sini Everton ngerjakan ini ngerjakan itu melakukan tindakan kriminalitas. Tapi karena si apa sifat iseng saja nyolong sesuatu bukan karena kebutuhan tapi karena iseng ya satu rokok ya pura-pura nawal bukan barang dalam kantor itu hal yang biasa dilakukan dilakukan oleh para anak di kota pada saat. Kalau saya alhamdulillah sampai ke situ enggak. Tapi kalau mirip-mirip sama itu mungkin pernah. Karena memang sudah kebiasaan di lingkungan anak-anak sekolah seperti itu. Saya biasanya kalau dulu kalau makan makanan di Jakarta namanya telepon ya, karena juga telepon itu di satu lima biji gitu ya. Jadi biasanya kalau lagi makan telepon di bawah itu teleponnya saya ambil satu-satu yang bagian atas. Ya, nanti kalau dimakan satu, ada berapa? Berapa ambilnya? Satu. Padahal dari ujung ke ujung itu jumlahnya udah berubah-ubah. Gini hal-hal itu biasa. Ya, satu hal yang biasa dilakukan tanpa mereka sadar bahwa itu adalah awal daripada kebiasaan melakukan tindakan kriminalitas. Ketika tindakan kriminal itu sudah digandrungi untuk orang ini yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan isyak. Jadi isyak itu macam-macam, tapi kebanyakan itu pada hal yang berkaitan dengan seksual. Tapi sebenarnya isyak juga dalam berbagai hal. Orang yang keranjingan berbuat maksiat itu berarti sudah maksyuk dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dia sudah mengalami kecanduan dengan perbuatan maksiat. Dan itu banyak dibiasakan dari kecil. Jadi anak-anak zaman sekarang juga kan ada permainan anak-anak yang secara tanpa tidak sadari ngajarin anak-anak untuk berjudi, begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan anak-anak jadi terbiasa untuk mencuri, nah, dan seterusnya. Nah, hal yang terjadi pada waktu itu, dia bergaul dengan temannya ini di usia SMA, tapi saya tidak ingat betul ini kejadiannya di kelas berapa SMA. Ya, akhirnya dia terlibat dalam tindakan kriminalitas. Ya, khas anak-anak muda nyolong di mall, ya. Ngambil sesuatu dimasukkan, itu dilakukan berkali-kali sehingga ditakdirkan ya, pada lawan belum masyarakat suatu saat tindakan itu ketahuan. Sehingga tiga orang pada waktu itu ini digerbek oleh satpam dibawa ke kantor polisi. Nah, ini mungkin menjadi awal jadi persoalan yang kemudian terjadi. Kostantudin dimuliakan Allah. Pertama yang dirasakan kecewa. Ini saya kira di dalam banyak kasus yang terjadi. Di antara tiga orang ini hanya satu orang yang kemudian agak berada keberadaan keluarganya dan punya banyak koreksi saudara-saudaranya di kepolisian. Ya, sehingga yang dua ini tetap dimasukkan penjara, yang satu ini dibebasin. Ya. Yang satu ini dibebasin, dia dan temannya tetap dimasukkan penjara. Dia kan menimbulkan perasaan sakit kalau dari ini. Tahu dari Indonesia seperti itu ya. Kita sering membicarakan tentang ketidakpastian hukum di Indonesia. Ya. Hukumnya juga tidak pasti, pelaksanaannya juga pasti lagi. Ya, bayangkan orang yang mencuri dengan sengaja secara vulgar itu mencuri hanya dengan hitungan puluhan ribu rupiah itu bisa dikenai ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara. Kalau jumlahnya lebih besar sedikit, hingga ratusan ribu dan seterusnya, itu bisa dikenai dakwaan sampai kepada 5 tahun penjara dakwaannya. Mungkin nanti ketok palunya 2 tahun ya. Tapi orang yang melakukan korupsi ini hukum bukan pelaksanaannya, kita nggak menyebutkan pelaksanaannya, tapi hukumnya memang paling hanya karena dakwaan 4 tahun saja. Nah, ini ketok palunya cuma 1 tahun saja. Nah, yang terjadi betulan mungkin nggak sampai 1 tahun. Jadi karena ini memang hukum yang dibuat manusia, ya, dibuat oleh kalangan imperialis. Ya. Mereka menganggap bahwa maling ayam itu lebih berbahaya daripada koruptor. Maka hukumnya akhirnya diberlakukan pun seperti itu. Maka banyak orang-orang yang mengalami seperti yang dialami sahabat kita ini. Belum lagi dengan ketidakpastian pelaksanaan sudah hukumnya dipakai tidak jelas, pelaksanaannya tidak jelas lagi. Ya, hukum pelaksanaan hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang punya kekuatan atau uang. Kalau jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ada orang yang menemukan kebaikan di tempat yang salah. Ada orang yang mendapatkan hidayah justru di dalam penjara. Tapi ada orang yang mendapatkan kesesatan justru di dalam masjid. Ya, kalau belajar di lain dari guru yang salah, ya, di wilayah-wilayah keagamaan dia justru bisa ditarik ke dalam kesesatan. Tapi di dalam sejarah sekalipun, kalau Allah menurunkan hidayah, hidayah ini misalnya ditemukan. Termasuk misalnya yang terjadi pada beberapa tahun penjara Nabi Yusuf yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ya. Justru di penjara itu mereka mendapatkan dakwah dari seorang calon Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'arbadun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar. Dia ditanyakan Nabi Yusuf kepada ya sahibai sidri, ya, wahai dua orang yang masuk ke dalam penjara, apakah menurut kalian itu Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang maha satim dan maha perkasa? Tentunya yang lebih baik adalah Tuhan yang maha satu, maha besar dan maha perkasa. Ya. Salah satu di antaranya kemudian mendapatkan jalan menuju taubat. Meskipun satu di antaranya sebenarnya kita dikatakan di sini di dalam penjara, sekalipun kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, itu bisa saja terjadi. Ini yang terjadi. Ya, jadi penjara, salah satu di antara orang yang dipenjara di situ kebetulan memiliki saudara. Yang saudaranya ini kembar, katanya. Jadi kembar, saudara kembar ini di masuk ke penjara, saya sendiri sama sudah lupa kalau masuk penjara, ya. Ya. Tapi pada waktu itu saudara kembarnya ini sering datang menjenguk. Cuman yang satu ini orang ya biasa, tapi yang satu ini sangat rajin mengaji. Ya, sehingga setiap dia datang ke situ, dia selalu memberikan nasihat ke saudaranya ini. Ya, tapi yang awalnya hidayah bisa datang dari mana saja. Ya, la ilaha illallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang saja bisa kita ajak menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada segala harta-harta terbaik di dunia ini. Itu yang terjadi karena jadi dia sebenarnya banyak memberikan nasihat ke saudaranya ini ngobrol, tapi di situ ada pula dia tidak ikut mendengarkan. Dan selama ini dia membuta mengerti, ya. Jadi kalau sekalian tidak bisa membayangkan orang yang buta itu terhadap dia, ya. Tapi masalah-masalah yang jelas-jelas keharaman itu dia nggak tahu apa itu haram. Itu ternyata masih ada di antara kita. Ketika kita berbicara tentang masalah dini yang tinggi-tinggi, ternyata di antara kita, di lingkungan kita, masih banyak orang yang tidak mengenal diri satu persoalan yang sangat-sangat esensial sekali itu. Itu termasuk yang berdasarkan pengalaman dia seperti itu, memang kondisinya dia sudah di SMA sebagai seorang muslim, tata cara sholat nggak kenal sama sekali. Ya, bahkan dalam pengakuannya tidak dia tulis di sini, dia tuh nggak hafal ya sholat zuhur itu berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat, ya. Sampai setelah itu tidak pengenalan dia terhadap diri. Ya. Ya, cara wudhu nggak tahu, cara sholat nggak tahu. Nah di dalam penjara ini justru yang mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ya itu sebagian pernah didengarkan ketika di sekolah. Tapi pelajaran agama yang cuma 1-2 jam dalam sepekan itu pun saya diisi ya hanya dengan ketawa tinggi saja. Ya. Nah, mana mungkin bisa menghadirkan pengetahuan agama pada anak-anak didik di sekolah itu. Jadi dia mendengarkan salah satunya membicarakan di situ tentang taubat, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Dia sering dinasihatkan kepada saudara kembarnya. Inna Allah yaqul taubat abdi ala al-mardid selama nafsu sampai ke kerabatnya Allah akan selalu menerima taubat seorang kembar. Inna Allah yaqsutu yadahu linnahari liyatuba musian layin wa yaqsutu yadahu bilayin liyatuba musian nahar. Di malam hari Allah memadahkan tangan untuk menerima taubat orang yang tadi siang berbuat dosa. Di siang harinya Allah memadahkan tangan menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari. Itu mungkin dari beberapa hal yang sering disampaikan jadi di sini kepada sahabatnya dan didengar. Lewat mendengar itu benih-benih keimanan mulai masuk ke dalam dirinya. Apalagi begitu dijelaskan tentang dosanya. Curi itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang ada hadun di dunianya, ada wa'idun di akhirat, ada ancaman di akhirat dan ada hukuman di dunia. La yasrik usari hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang pencuri yang sedang mencuri, dia tidak dikatakan beriman saat dia mencuri. Ini menunjukkan apa? Dilalah indikasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan mujarrad taat, kecuali ketaatan yang mengandung makna taubat. Jadi namanya dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan sekadar orang itu melakukan sholat, melakukan wudu. Ya. Dikatakan bahwa taghassala bihi wajhahu, Nabi membasuh seseorang muslim itu kalau berwudu membasuh wajahnya. Maka dengan membasuh wajahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. Nah, dalam kira-kira maka ini pemerintah akan jatuh dosa itu bersama dengan efek lain. Ini tidak termasuk di dalamnya dosa besar. Yang bisa dihapus dengan semua ini hanya dosa-dosa kecil. Kecuali kalau ketika dia melaksanakan ibadah tadi, ya, itu memasukkan ke dalamnya unsur taubat. Ya, masukkan ke dalamnya unsur taubat. Maka yang terjadi adalah seperti tidak tawaddu an abdul muslim wa ulil mu'minu fa ahsana wudhu fa shalla raka'ain wa arba'an. Dalam hadis muslim, seorang mukmin yang melakukan wudhu dengan sempurna, kemudian sholat dua rakaat atau empat rakaat, sholat apa saja yang dalam hadis dikatakan wa farra nafsahu lillah, di dalam sholat itu dia mengosongkan pikirannya kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja min sholatihi kaihatun wa lam yuhmu, dia akan dikeluarkan dari sholatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi pada orang yang memasukkan unsur taubat sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar ala sekolahnya dalam Fathul Bari, bagi orang yang memasukkan unsur taubat ke dalam ibadahnya tadi. Jadi tanpa itu dosa-dosa yang semacam ini tidak bisa terhapus dengan ibadah, tapi harus dihapus dengan bertaubat secara nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Allah menghadirkan mereka berdua keluar, pada saat itu juga mereka sudah berazam dan kuat bahwa mereka akan mendalami agama. Mereka bertanya kepada sahabat sama mereka yang bernama Jairus tadi, ditunjukkan mereka untuk belajar di salah satu masjid. Ya. Masjidnya memang namanya Masjid Nur, ini bukan Masjid Nur, ini nanti tempat kita mau kumpul, bukan. Ya. Ini Masjid Nur di tempat yang lain. Ya. Di situ dia mulai belajar dan mempelajari Islam. Dan dasar anggota akidah dan yang lain sebagainya, sehingga menimbulkan semangat, ya, semangat di dalam berislam, ya, semangat di dalam berislam. Mulai dia mengenali, mulai dia mengamalkan apa yang selama ini tidak diamalkan, dia mulai bertobat sholat lima waktu, itu dilaksanakan, ya, dia mulai rajin melaksanakan ibadah sunnah, ya, yang tadinya sholat wajib ini enggak, ya, mulai mengenali, ya. Tapi ikhwan sekali izin sekali lagi pengaruh dari nada penyerah guru kita di masa lampau itu seringkali membayang-bayangi kita. Maka kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna rajula ya'malu bi amali ahlil jannati fi ma yaqulu nas hatta la yakun min al-qabil alladhi ya'tasi alaihi kita pada amali ahli akhirah. Kita pula hadis selalu harus kita pahamkan di dalam negara kita. Banyak orang yang seumur itu mengamalkan kebaikan, ya, mengamalkan amalan ahli surga. Orang memandang dia sebagai orang soleh, tapi satu jengkal menuju kelapian, dia mengamalkan amalan ahli neraka. Ini orang yang dari kecil mengamalkan kebaikan. Bagaimana lagi kalau kebaikan itu baru dilakukan secara berjalan dalam kehidupan, ya, belasan tahun dalam hidupnya, kan dalam maksiat. Godaan masa lalu ini yang perlu membuat orang berhati-hati. Allah pertemukan dia tadi beberapa kali, ya, dengan orang yang dulu pernah dia sukai waktu dia masih di SMP. Ya, mulai terjadi godaan lagi, mulai masuk ke dalam hatinya kembali. Tahmun min syi'ani syi'ani iblis ini. Ya, kalau kita mengistilahkan begini. Ya, salah satu panah iblis mulai masuk ke dalam dirinya berupa dia di sebuah toko. Ya, padahal pada saat itu dia sudah mengaji, sudah mulai menjaga pergaulannya dengan wanita. Mungkin dalam hati dia mungkin, ya, bayangkan saya kalau perempuan semuanya godaan saya akan bisa tahan. Tapi kalau yang satu ini enggak deh. Ya, ya. Begitu dia ketemu dengan yang kurang ini, seolah-olah hilang. Ya, segala pertahanan dia yang dibangun dengan ketaatan tadi, ya, mulai terkenang kenangan-kenangan lama dia bersama si Pulana. Padahal Pulana semenjak dahulu tidak pernah menunjukkan, ya, tidak memberikan sambutan, ya, kepada si Pulana ini. Ya, tapi itu saja sudah bisa membuat dia merasa runtuh ketika berjumpa dengan si Pulana. Nah, yang menjadi persoalan inilah wanita. Ya. Tuh bila tuh disuruh disuruh ke siapa, kemudian bila disuruh siapa. Bahwa wanita itu menurut terfitnah. Maka tu bila dijad fitnatan hia atau bu kemaklah maka tu bila dijad hia atau bu bila dijad setelah kematianku aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang jauh lebih berat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Jadi wanita baik dalam posisi sebagai wanita yang tidak taat kepada Allah, apapun wanita yang taat kepada Allah masih menjadi godaan. Ya, hanya saja seorang wanita yang taat kepada Allah akan berusaha meminimalisir, ya, titik-titik godaan yang ada di dalam dirinya. Jadi enggak semerta-merta misalnya seorang wanita yang sudah salehah maka dia tidak bisa menimbulkan godaan bagi orang lain. Wanita sudah jelas mutiara dan mutiara menghadap dan menggelapkan itu memang belum membawa gambaran sana. Alah, makanya mat'atun itu diambil dari mat'at. Dari kata wa'ah, ya, sesuatu yang memang nyaman dilihat. Dalam bahasa Indonesia itu wanita itu pada yang dari kata wajah niat cerita katanya, ya. Jadi kalau ada laki-laki ganteng banget kan dia nanti ganteng banget kayak perempuan, ya. saking gantengnya kayak perempuan, tapi kan nggak ada perempuan yang saking cakepnya cakep sekali kayak laki-laki gitu, ya. Ya. Kalau saking jeleknya jadi laki-laki mungkin, ya. Jadi fitrahnya wanita seperti itu. Itu sudah dari sudah diciptakan dari Allah sudah demikian. Ittaqud dunya wa taqud nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fitnah. Fitnah godaan yang pertama kali menghancurkan membinasakan bani Israil adalah wanita. Sering saya ceritakan kepada ikhwan di mana di zaman Nabi dulu, zaman apa bani Israil dahulu itu ada seorang wanita yang hitam, legam, jelek, pendek. Tapi dalam kondisi begitu masih bisa menebar godaan. Ini disebutkan riwayat oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Albani hadis Al-Qayyah dari Syekh Al-Qayyah. Jadi wanita dari kalangan dari Al-Qayyah dulu ada yang tampangnya seperti itu. Kemudian dia menghias diri, poles wajahnya, dia bikin kaki palsu supaya dia kalau berjalan sekarang ya tidak perlu pakai kaki palsu, pergi ke toko sepatu, bikin sepatu hak tinggi. Tingginya yang tinggi sekali, 1,5 meter kan ya. Jadi dia bikin kaki palsu, ya. Dibikin kaki palsu, kemudian dia menggunakan khatam, semacam cincin yang bisa dibuka tutup, di dalam itu dibubuhi minyak wangi. Kalau dia berjalan, ini laki-laki digoyang-goyangkan sehingga semua orang mencium bau wanginya. Banyak lelaki yang kelopak-kelopak pada saat itu, wanita yang sudah tampangnya jelek, pendek, ya, hitam, enggak punya potensi sama sekali untuk bisa menggoda laki-laki, tapi ketika dia adalah wanita yang menggunakan potensi kewanitaannya, dia bisa menjadi makhluk menggoda. Ini hati-hati, paling di zaman sekarang ini, ya, banyak bungkusan yang enggak asli, hati-hati, ya. Cakap-cakap, ini segala macam, rupanya pas dibersihin, ya, palsu semua, ya. Wajah bisa dipalsuin, badan bisa dipalsuin, ya. Itulah godaan wanita. Ibu kami di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Pulana ini, ya, Qadarullah syaa fa'ala. Itulah jalan hidup yang Allah tentukan. Mungkin ada pengaruh ketika dia bertemu dengan sekulam ini di satu tempat, terpengaruh dengan itu sehingga dia pun ingin mengubah gaya hidupnya dari wanita yang cenderung gaul, ya, tidak peduli masalah hijab atau hubungan laki wanita, ya, secara tiba-tiba saja dia ikut mengaji. Dan musibahnya adalah bahwa itu diketahui secara tiba-tiba. Waktu itu dia keluar dari pengajian dengan orang wanita mengenakan jilbab lebar pada waktu itu, ya. Ya, itu dia keluar. Inilah bahaya orang yang tidak betul-betul ini. Untuk jadi tetangga saya. Jadi kadang-kadang dia tidak betul-betul melihat wanita. Oh ini wanita yang pernah saya kenal dulu. Oh ini si Kulana. Ya, dia sangat kaget melihat ternyata si Kulana sudah mengaji, sudah mengenakan pakaian muslimah, mengenakan hijab. Apakah hijab ini bisa membatasi dirinya? Ya, kalau sudah hati yang berbicara, dia sudah dibalut dengan nafsu, maka segala bentuk hijab tidak akan ada gunanya lagi. Hijab itu hanya membantu, kalau sekalian jadi syariatnya kalau tetapkan di dunia bagi kaum wanita membantu laki-laki terlumai dalam dirinya untuk tidak mudah tergoda oleh wanita dan meminimalisir potensi wanita untuk tidak mudah menggoda laki-laki. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya, justru kondisi sekularan yang sudah seperti itu malah membangkitkan sesuatu yang sudah terpendam. Wah, kalau udah kayak gini, kayaknya saya nggak perlu ragu-ragu lagi nih. Kalau kemarin mungkin mau dekatin lagi, dunia sudah beda. Ya. Kalau sekarang ya dunia kita sudah kembali sama. Ya. Nah, ikhlas kalian kejahat, ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah fitnatun nisa. Saya kira dia hanya salah satu. Dari sekian banyak kaum muslimin, ya, yang gugur ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara wanita. Jadi, karena dia sudah ngaji, dia punya ustaz dan teman-teman yang bisa diajak curhat. Ya, kalau kamu sudah merasa suka dengan seseorang atau teman berniat menikahi dia, ya silahkan, tidak jadi masalah. Yang jelas konsepnya tetap sama, fokus di dalam tetap kita mendahulukan agama. Persoalan di luar agama itu kita memiliki pilihan lain, ya. Soal kecantikannya, ya, asal sudah kita kepadanya, kekayaannya dan lain-lain itu semuanya adalah halal di dalam Islam. Ungkapan pun takul mar takul arba'in ini menunjukkan kemubahan, ya, bahwa wanita itu boleh dinikahi dengan alasan kok hadiah kaya saya dinikahi dia boleh, tetapi perhitungan utama tetap fakus bilad bilad bikin tidak niat yang penting persoalan ini. Jika salah, sebagian ikhwan yang memahami, wah saya yang pasti nikah, ini wanita solehah, masa bodoh. Bentuknya kayak gimana? Ya. Yang cinta bisa datang sendiri. Ini mukhalaf atau sunnah. Untuk tidak main wilayah nikahnya, kita harus melihat pada diri wanita sesuatu yang mendorong kita untuk mau nikahin dia, itu sunnah. Jadi ikhwan yang kecil yang dimuliakan Allah, waktu itu dia minta kesempatan mendekati orang yang sering mengisi pengajian di mana si kulana ini mengaji. Jadi tadi kemudian dia diberikan kesempatan kalau kamu mau maju saja. Belum ada orang yang maju untuk mengusir bah dia. Akhirnya dilakukanlah upaya tersebut. Ya, secara lahirnya pada waktu itu dia melihat adanya sinyal sinyal bahwa si kulana tidak akan menolak. Ya, ada kecenderungan bahwa si Kulana ini juga menyimpan rasa suka kepada dia. Tapi yang terjadi kebalikan, ya. Ketika dia datang, orang tuanya malah ditolak, ya. Ditolak secara halus tapi menyakitkan. Ya. Jadi orang tuanya itu malah justru dengan alasan yang dia sendiri pasti bisa menerimanya. Katanya anak saya ini orang tuanya memang sejak dulu dekat dengan diri, menangannya tidak. Ya. Setelah anaknya ini mulai rajin mengaji, orang tua itu berpikir bahwa dia tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang punya latar belakang pengetahuan Islam yang banyak, supaya dia bisa membimbing anaknya. Sementara si pulang ini tobat aja baru ya. Baca Quran mungkin masih teror-teror ya. Jadi ketika ditolak karena kurang dalam tadi, ya, siapa di antara kita yang akan bisa memberikan jawaban lain? Siapa? Kalau soal jawaban dia bisa belajar pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita karena kurang rasa, kita masih bisa membangun rasa percaya diri. Ya. Tapi kalau sudah kita ditolak karena kurangnya agama kita, ya, itu menjadi persoalan lain dan seperti menganggapkan penolakan itu sudah pada tempatnya. Ya. Kalau si bapak pulang menginginkan laki yang lebih baik agamanya dari dia, ya, sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai seorang muslim yang taat, itu dia akan menerima itu, ya, meskipun Allah menyebutkan rasa sakit yang hebat, ya, di dalam dada, ya, ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngerasain, ya. Rasanya bagaimana seorang yang tertolak di antara orang-orang yang di zaman Nabi ada orang yang pernah merasakan. Utsman bin Affan pernah merasakan hal yang sama. Meskipun akhirnya Allah mengganjar dengan yang lebih baik, ya. Dia pernah menjadi orang yang patah hati gara-gara diterima nikahnya dengan Ruqayyah. Nah, itu Ruqayyah sudah menjadi orang lain. Tapi kemudian ketika di ketika si suaminya ditawarkan untuk masuk ke dalam Islam tidak mau, dan Nabi memaksa dirinya untuk berpisah dari suaminya. Lalu di situ suami apa tidak kesempatan untuk menikahi. Ya. Bahasa kita kutunggu jadamu. Ya. Tapi dalam versi yang positif ini, ya, dia berhasil menikahi Ruqayyah di saat yang tepat, dan itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Ruqayyah meninggal, Rasulullah masih berkenan menikahkan dia dengan memilih untuk sehingga dia digelari dengan Zulmurai, milik dua cahaya. Bahkan dalam satu ungkapannya, Nabi pernah mengandalkan bahwa seandainya beliau masih memiliki yang lain, misalnya beliau akan menikahkan Utsman. Ya, tapi artinya yang saya maksudkan di sini ada juga di antara sahabat Nabi yang juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Jadi ini bukan hal yang aib bagi seseorang. Kita pernah dengar kisah-kisah bahkan dalam wilayah yang mungkin kita merasa sungkan mendengarnya. Nabi Yusuf pernah mengalami ketertarikan dengan wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Walaqad hammat bihi wa hammat biha laula ara burhana rabbi. Ketertarikan, tapi karena dia tahu kepada Allah bahwa ketertarikan ini dipendam sama dia, ya. Karena cinta itu dipendam sama dia. Itulah perbedaan orang yang takut kepada Allah. Ya. Salah satu orang yang saya mendapatkan apa? Zillah, yawmina zillah, illa zillah. Ya, rajulun, da'atum wa'adun, la taman sidin, wajamah, wajamahin, wakala ini, akhahullah. Diajak oleh wanita yang cantik cerita, di bangsawan, punya kedudukan. Suasana mendukung itu yang terjadi di zaman, ya. Jadi di dalam tafsir memang dijelaskan begitu sangat detail. Jadi dalam ulumul Quran itu dijelaskan, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah sebuah perbuatan yang hebat, karena segala sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina waliyadzubillah pada saat itu ada di depan mata. Pertama, ya, dia masih muda, belum menikah. Dua, dia tinggal di negeri orang. Tiga, orang di negeri orang ini kan inferior, kepercayaan dirinya lebih rendah, ya, merasa dirinya tidak punya siapa-siapa, ya. Sehingga kalau dapat kesempatan, ya, dengan wanita yang disukai akan lebih mudah tergoda. Yang ketiga, yang goda dia ini bukan wanita tua yang sudah peot, ya, tapi wanita yang cantik cerita, sudah taman sedikit wajahnya aja punya kedudukan. Selanjutnya pada waktu itu kejadian itu di dalam rumah, di rumah di wanita tadi, yang otomatis posisi sudah terkendali, sasaran sudah terkunci. Ya, belum bahasanya ya. Artinya apa? Si Julaiha ini paling mengetahui tentang kondisi rumahnya, kapan suaminya masuk, kapan suaminya akan pulang. Sehingga kalau dia mau melakukan zina tersebut, maka dijamin secara akal itu akan aman. Ya. Belum lagi posisi Nabi Yusuf ditambah lagi sebagai anak angkat yang punya hutang budi yang banyak. Coba. Jadi tumpukan itu cuma manusia biasa tidak akan bisa menolak ya, dalam kondisi demikian. Tapi laula atau Abu Hanarofi tak menyelamatkan Nabi Yusuf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan dia. Ikhlaskan yang penting ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kondisi yang sedemikian rupa sudah pernah dialamatkan yang kita persoalkan di sini, semata rasa perasaan suka kepada seseorang selama itu bisa dikondisikan, bisa ditekan, ya, tidak dilampiaskan dengan cara yang haram, maka itu bukan sesuatu yang haram di dalam Islam. Ya, kita juga pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu memiliki seorang istri yang istrinya adalah budak wanita yang cantik jelita. Sudah lama Umar bin Abdul Aziz ini ngincer, ya, mau dikasih budak lewat saya, budak itu kan halal Islam. Sangat menyukainya, dan Fatimah istri Umar bin Abdul Aziz sangat tahu suaminya itu menyukainya, tapi enggak dikasih kesempatan. Ya, tapi begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan begitu dia mengorbankan semua hartanya sebagai turunan, kehidupannya menjadi miskin. Nah, Fatimah mulai berpikir, kasihan juga suami saya kurang. Ya, miskin hati dulunya orang kaya, sekarang miskin begini, tidak punya apa-apa. Apa salahnya saya memberikan sesuatu yang halal buat dia? Ya, sudah ini diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang dalam apa al-Jawab al-Kafi dengan soal al-Jawab al-Syafi'i itu dijelaskan ya, kisahnya bagaimana si fulanah ini sebelum diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, oleh istrinya Fatimah digandeling sedikit rupa, ya, suaminya lebih senang. Begitu melihat Umar bin Abdul Aziz langsung terperangkap. Ya, ini hadiah saya buat kamu. Ya, lalu dia dimasukkan ke dalam kamar. Ya, terjadi apa yang terjadi sampai ketika si fulana melepaskan libasnya, Umar bin Abdul Aziz langsung teringat kepada Allah. Dia lupa menanyakan wanita ini dari mana asalnya. Apakah dia benar-benar budak yang halal atau tidak? Lalu ditanyakan, apakah kau benar-benar budak? Ya kan, benar-benar budak yang seperti ini. Dan dia juga semuanya. Ada ceritakan bahwa sebenarnya saya bukanlah budak. Saya istri pulang, murid pulang. Yang kemudian dipaksa cerai pada salah seorang ini. Dan kemudian akhirnya saya dijadikan budak. Ya, dijual ke sana kemarin sampai akhirnya dibeli oleh istri khalifah. Engkau salah kecil. Begitu mendengar tadi, Umar bin Abdul Aziz langsung memalingkan pandangannya. Ya, sudah alih. Cepat gunakan kembali pakaian kami. Ya, keluar kamu dari kamar ini. Setelah keluar dari kamar itu, dia menyuruh beberapa orang untuk mengantarkan wanita ini kembali kepada suaminya untuk dinikahi kembali. Engkau salah kecil yang dimuliakan Allah, dan dalam sejarah kita tahu betapa Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meninggalkan rasa cintanya kepada wanita lagi hingga akhir hayat. Ya, tapi beliau tidak melakukan dengan cintanya itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu tidak halal baginya. Jika kalau begini, ini kalau kita mau flashback kembali pengalaman orang-orang soleh, ya, ya sayangnya banyak di antara kita yang gagal melaksanakannya, termasuk simpulan di sini, ya, tergoda. Dia pasti ingin dan merasa suka sementara dia ditolak untuk menjadi suaminya. Kemudian di pasal kecil, ya, setelah gagal menikahi Fulana, dia ingin menyempurnakan diri, menyempurnakan separuh agamanya dengan cara yang diridhoi Allah. Gagal dalam satu wanita muslimah, dia coba dengan wanita muslimah yang lain melalui beberapa proses sebenarnya, tapi di sini disingkat saja. akhirnya dia mendapatkan seorang wanita, ya, seorang wanita yang akhirnya bisa menerima dia sebagai, ya, sebagai suaminya. Dan kebetulan wanita ini memiliki latar belakang din agama yang lebih baik dari dia, ya, sudah lebih lama mengenal Islam dibandingkan sekuler. Ini satu hal yang sangat patut disyukuri, ya. Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'ana Allahu ala syatri dinihi man yattaqillaha fi syatri al-bab. Wanita salihah adalah separuh agama. Kalau orang sudah dapat itu, orang agamanya sudah sempurna dengan bertakwa kepada Allah di orang yang berkata. Dari perbuatan lebih lama, ketika ditanya, apakah ketika mau menikah ini, si fulana melihat dia, dia merasa suka? Iya, dia merasa suka. Ya, maka tidak ada bahasa. Kalau saya katakan, apakah si fulana yang tidak jadi dinikahi, yang jadi cinta pertama yang tadi, itu lebih cantik dari yang sekarang kita mau lihat dinikahi? Jauh dia enggak. Ya, si fulana tadi enggak lebih cantik dari ini. Ya, ketika dia sehat, dia merasa suka dan mau menikahi secara fisik, dia sudah lebih cantik daripada si fulana. Sehingga harusnya ini bisa membawa orang kepada ikhlas, ya. Kepada ikhlas, kalau seandainya seorang tidak tergoda dengan sahmud min sihari izin, itu maksud kalian sendiri. Ya. Sehingga menikah, dia dalam bulan, dia mendapatkan cerminan-cerminan kehidupan bahagia melalui pernikahan tersebut. Dia dapati istrinya ini, waktu itu masih kuliah, belum menyelesaikan kuliahnya. Tapi karena dia sudah menikah, dia memilih berhenti kuliah sama sekali untuk berkhidmat kepada suami. Ini saya katakan rezeki yang sangat besar. Ya, seorang yang membuang sebuah rezeki yang halal, rezeki yang besar, karunia besar yang Allah berikan kepadanya, belum tentu akan mendapatkan sesuatu yang sama. Mantap kasih yang tidak halal, bisa wajah itu halal. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang halal. Mungkin tidak salah, tapi bisa menggantikan yang haram. Tapi kalau orang meninggalkan yang halal untuk membayangkan yang haram, belum tentu dia akan mendapatkan sesuatu yang halal lagi sebagai gantinya. Ya, oleh sebab itu wanita muslimah yang dilamar lelaki yang sudah bersoleh agama, akhlaknya, secara fisik dia bisa diterima. Menjadi komentar tahu dari hal ukuruk aku belajar wujud lihat wa illa takon fitnah sendiri arti atau fasadun jadi. Kalau datang seseorang melamar anak perempuan kita sedang agamanya baik, asalnya baik. Ini kalau mau menolak harus pikir-pikir lah bahasa kasarnya gitu. Kalau bukan dengan alasan yang tepat, ya jangan ditolak. Tapi kalau misalnya si ahliya kayaknya kalau nikah sama dia nggak akan tahan sebulan, minta cerai, ya. Ya. Seorang merasa dirinya nggak akan bisa tahan hidup dengan orang seperti ini, dengan sosok fisiknya seperti itu, ya tidak boleh dipaksa karena orang punya pilihan. Tapi seandainya seorang melihat kelebihan agamanya jauh lebih tinggi daripada sedikit kekurangan fisiknya, ya, aku berhati-hati menolaknya, karena kalau enggak akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini, ya. Ikhwat kalau jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si bulan ini mendapatkan zaujahnya ini sebagai orang yang menunjukkan ketaatannya dengan dia berhenti kuliah dan dia taat kepada suami. Dia berusaha untuk menyenangkan suaminya. Ini tidak saya dapatkan di sini, tapi di awal-awal pernikahan si bulan berterus terang kepada bulan bahwa dia pernah menyukai seorang wanita, tidak disebutkan siapa orangnya, yang kadang-kadang itu masih datang menggoda dia, ya. Jadi karena mendengar itulah, maka si fulana ini lebih menunjukkan bakti dan hikmahnya kepada suami. Ya, pakaian yang lebih bagus, pergaulan yang lebih baik, supaya juga suaminya tersedot untuk mencintai dirinya. Ya, itu dilakukan ya, dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang mengatakan, saya ini sudah berbuat baik pada suami saya, apakah ini cukup wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, la alu, ya lumayan lah, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh wanita tadi untuk melihat panggulnya. Aina anti minhu. Ya, bagaimana posisi dia di hadapan suaminya? Sebesar apa pelayan dia kepada suaminya? Fa'inna wa jannatu fi wanar. Kalau suami itu adalah neraka atau surga. Jadi waktu penglihatan selalu berbuka lagi. Ya, ini pekerjaan yang paling gampang sebenarnya kita buat di sini suami dan sakit kayak gini. Ini kan sakit ya, istri sebagai pengobatnya. Ya, dia harus bisa menahan segala kebutuhan dirinya demi kebaikan si suami. Seorang wanita yang memiliki ciri ahlul jannah itu, apabila mendapatkan suami dalam kondisi marah, dia akan mengatakan la azuku qomdan taqarrab. Tidak akan tidur malam ini sebelum kamu senang. Ya, kira-kira begitulah. Ya, la azuku qomdan taqarrab. Itu sudah dilakukan ya, sekarang di sini. Kemudian muncul berita yang menimbulkan kejutan bagi dirinya yang menggores sedikit sesuatu di dalam hatinya. Dia mendengar si ulama tadi menikah, bahkan dia diundang pernikahannya. Pada saat itu dia tidak menceritakan kepada istrinya ini, si ulama itulah yang dulu saya ceritakan. Ya, ya, tidak diceritakan pada waktu itu. Ya, akan mereka datang menghadiri pernikahannya. Satu hal yang sangat membebani pikiran dia, sehingga sejak itu perilaku dia pada istrinya mulai berubah, mulai sering memelihara istrinya, marah dan lain sebagainya. Tapi kemudian lewat perjuangan si istri mendekati suaminya, akhirnya pula berbaik lagi kepada. Ini bagi saya sudah nikmatun ala nikmat, nikmat di atas nikmat ya. Seorang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bagi dia untuk bertakwa kepada Allah, dapat istri yang saleha, istri yang mau patuh, yang menyadari kekurangan suami, bahkan membantu suami menutupi kekurangan tadi. Tapi sekali lagi, perkara seperti itulah bahaya tahun sihatnya iblis, yang selalu saya ingatkan pada semua ikhwan. Bahaya yang panah iblis yang sudah membujang di dalam hati. Ya. Itulah sebabnya kenapa fitnah sekali lagi disebut sebagai fitnah, godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Seorang laki-laki bisa dikdaya menghadapi godaan harta. Ya, jadi orang miskin seumur hidup tidak apa-apa, penting tetap bertakwa kepada Allah, bisa menghadapi godaan jabatan. Ya. Tapi untuk godaan wanita, ya, berapa banyak pemimpin-pemimpin besar yang muncul karena wanita. Ya, berapa banyak orang yang mengorbankan segala kehormatannya gara-gara wanita. Sebab kalian begini yang dimuliakan dan musibah itu akhirnya terjadi. Justru di saat ketika keduanya sudah mulai semakin rajin mengaji, ya, mereka sudah semakin dalam menggali ilmu-ilmu keislaman, terjadilah hal yang sama sekali tidak diduga-duga. Ya, Nabilah kemudian bercerai dari suaminya tadi. Ya. Jadi pada awal perceraian dia cerita dalam curhatnya dengan si ulam ini bahwa ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak diceritakan secara jelas. Ada ketidakpahaman. Dan belakangan ternyata itu kaitannya erat dengan persoalan akidah ya. Jadi akhirnya mereka berdua bercerai. Nah pada saat itu berarti itu kembali muncul. Jadi apa kata saya dari pulangnya hati-hati ya. Ya, dunia modern sekarang ini bisa menyembunyikan maksiat ya. Ya, kalau ada pasangan kita kalau setiap dideketin HP-nya ketakutan, mulai berhati-hati ya. Deketin HP-nya ya. Dan pasangan juga jangan gampang melakukan tindakan negatif karena kecurigaan yang berlebihan. Ya. Jangan setiap hari kerjanya merekain HP suami, ya, merekain HP istri, ya, itu juga salah. Kalau ya. Jadi itu ada kalimat-kalimat, ya, sesungguhnya kita nggak bisa pahami kita kalau kita tahu kelawannya, tapi gara-gara kita nggak tahu, ya, ya kita bersulam, ya. Ikhwan pada sendiri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia diminta untuk berjumpa dengan kurangan tadi yang di sebuah tempat. Yang mereka sebenarnya sudah tahu apa yang mereka lakukan ini tidak salah, ya, ketemu tanpa disertai dengan mahram di satu tempat berduaan. Mereka sudah sama ngaji, sudah sama-sama menanggung utang hukum syariah. Tapi itu nasihat, ya. Ya, seorang seperti Panahan, Mbak Urat, kemudian Salih tadi tergoda. Ya, orang-orang Salih yang hidupnya dibaktikan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa tergoda oleh wanita. Bukan lagi orang yang masih hadithu ahli taubat, baru-baru saja taubat. Ya. Jadi terjadilah pertemuan tersebut dan kemudian semakin terurai memori-memori lama. Ya. Seperti ada kesempatan ini untuk menikah dengan bulan lagi. Yang pada saat itu kembali buat sekalian sedih. Terjadi hal-hal yang seharusnya tidak seharusnya terjadi. Ketika kemudian muncul keinginan untuk menikah kepada Fulanah tadi, si Fulanah justru memberikan kepada dia sebuah jalan keluar. Kalau memang kamu mau nikah dengan saya, ya, kamu tidak mampu nikah dengan saya. Itu tawaran pertama tadi. Jawaban dia ya, saya takut tidak terlalu seorang yang adil. Tetapi apa tidak dilakukan, dia menikahi Fulanah dengan menceraikan istri yang pertama, ini kan persoalan lain. Yang akhirnya apa yang dialami oleh keduanya itu diketahui oleh istrinya. Bongkar dari bongkar tidak disebutkan di sini juga ya. Hanya disebutkan di situ si Fulanah mengaku, oh, si Fulanah itulah yang pernah diceritakan kepada dia, kepada istrinya. Ya. Karena itulah si istri yang akan mengarahkan mengatakan kalau kamu benar-benar mau menikahi dia, janganlah dia menjadi manusia. Si Fulanah yang di sana juga harus dia menjadi manusia. Sehingga sebenarnya jalan menuju nikah terbuka lebar. Ini persoalannya. Tapi setan menggunakan, ya. Apakah kamu sanggup? Ya mungkin dalam bayangannya seperti itu. Ya. Saya juga tidak tahu suasana hatinya pada saat itu. Bayangannya kamu bisa menjadi orang yang adil atau enggak? Oh, istri satu aja susah ngaturnya, apalagi dua. Cuma persoalannya, apakah dia akan menjadi korban dari cintakan kepada manusia yang menyebabkan dia melakukan kemungkaran terhadap Allah? Apakah dia tidak melakukan perbuatan tersebut dengan mengorbankan kemungkinan-kemungkinan dia berbuat kesalahan dalam rumah tangga? Artinya, ini ada? Bukan ada? Iza ta'abadat mafsadatani ru'yat ihdahuma bi-dhikar wa khawfihima dharar. Apabila dua mafsadat itu bertemu, dua hal yang sama-sama berpotensi buruk, sama-sama berbahaya, sama-sama bisa menjerumuskan kepada yang dilarang, maka harus diperhatikan mana yang lebih ringan. Diperhatikan mana yang lebih ringan dilakukan untuk menghindari yang lebih buruk. Soal kemungkinan dia tidak menjadi adil ketika dia menikah dua dengan wanita itu kan berpikir. Ya, sementara bahaya daripada dia menceraikan yang pertama, sementara dia tidak punya alasan syar'i untuk menceraikannya, ini jelas tidak dapat diterima. Ya, tapi kedaulatan masyarakat setelah terjadi perbuatan batin dan bisa-bisa di dalam hatinya, ya, yang banyak menggoda dia sebenarnya adalah bayangan seandainya saya dengan simpulan tanpa diganggu dengan yang lain, ya, pasti akan lebih nikmat. Ya. Dia mulai banding-bandingkan antara simpulan ini, simpulan ini. Nah, ini adalah cinta lama saya. Dikatakan kawan butuh dan cinta di awal, cinta yang pertama itu dan cinta yang sesungguhnya, oh, berarti ini yang paling sejati. Ya, akhirnya dia pilih untuk menikahi benar dan senang menceraikan istrinya yang pertama. Ya, itu hal yang kemudian dipilih. Ikhlas sekali jadi dan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya si Fulanah diceraikan dengan tanpa ada sebab yang meneruskan doanya untuk bercerai. Bukan karena dia yang menyukai si Fulanah, bukan karena dia tidak baik, bukan karena hal yang lain, tapi hanya karena dia mengejar sesuatu yang lain, mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lain. Padahal perceraian itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan di dalam Islam, melainkan sebagai alternatif terakhir apabila dia tidak mendapatkan alternatif yang lebih baik daripada itu. Ikhwan sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terjadilah perceraian tersebut. Dan ini hal yang sangat mengumpul hati istri yang lain. Apa dia merasa sudah berusaha? Tidak merasa banyak kesalahan, tidak merasa dia melakukan perbuatan yang banyak menyebabkan dirinya dicerai oleh suaminya. Hanya karena soal-soal lain yang tidak terkait dengan dirinya sendiri, dia harus merelakan dirinya untuk dicerai. Ya, saya hal-hal yang serupa mungkin sering terjadi. Cuma biasanya yang terjadi, yang umum terjadi itu kan si calon istri yang kedua ini yang minta istri pertama diceraikan, gitu ya. Kalau menikahin saya, saya dulu dia. Ini kan kebalikan, si dia malah menyuruh dia untuk mempoligami. Iya, istri pertama juga mengizinkan, tapi dia justru bermain abisnya dengan mengambil resiko menceraikan. Nah, persoalannya itu kayak begini, segala sesuatu yang dipandang baik oleh diri kita tidak selamanya itu menjadi baik. Ya. Tidak selamanya yang kita pandang buruk akan menjadi buruk. Ada sering orang yang sudah menikah saja, ya, merasakan hal tersebut. Wah, suami saya tak sebaik yang saya impikan. Ya, istri saya tak sebaik yang saya bayangkan. Itu dalam posisi masing-masing sudah melakukan observasi sebelum menikah. Jadi selidiki ini segala macam cocok. Kalau ngomong selalu nyambung, ya. Padahal bukan sama, bukannya bukan disambung-sambungin, ya. Kadang-kadang mau melakukan pendekatan, nggak nyambung pun disambung-sambungin, ya. Iya. Akhirnya seseorang kadang-kadang sering mendapatkan realitas yang berkebalikan dengan bayangan. Indahnya cinta kasih yang dinamakan dengan nafsu pun seperti itu. Antum bisa bayangkan enaknya melihat orang yang memiliki sebuah mobil mewah. Perasaan itu akan berbeda ketika antum sudah menikmatinya. Hari pertama menikmati dengan satu bulan kemudian setelah menikmatinya itu akan sudah berbeda. Perasaan akan berubah drastis begitu antum melihat tetangga punya mobil lebih bagus lagi. Yang tadinya bersyukur jadi sumpah-sumpah. Ya, padahal yang nikmati itu sama, yang nikmati sama aja. Tapi begitu antum melihat rumput tetangga yang lebih segar dari rumput di rumah sendiri, ya, kenikmatan yang ada di hadapan empat mata itu sudah berubah. Ya. Sesuatu yang kita bayangkan sebagai kenikmatan di dunia ini tidak akan pernah memberikan keindahan sebagaimana yang kita inginkan. Keindahan sesungguhnya itu ada dalam hati. Innamalalina kadinanaf kiranafsi mangkaratil akhiratun niyyatan jama'a Allah lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa taqad dunya wa hiya rabbuh. Itu orang yang sudah cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat, ini di sini ada kekayaan jiwa, maka segala karunia itu merasa nikmat sekali. Dunia yang dia dapatkan semuanya serba enak untuk dinikmati. Ya. Nah, ketika sudah menikah dengan saya, mulai dari terjadi hal-hal mungkin di awal pertama itulah, ya, masih dalam syahrul ma'sul, honeymoon, segala sesuatu terasa indah sekali. Seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, ya, semuanya ngontrak sama kita. Ya, itulah yang dirasakan orang yang sedang berada dalam bulan madu, ya. Semua perkataan pasangan itu serba indah. Cemberut dia aja seperti senyuman. Kok udah lama senyuman aja kayak cemberut. Itu yang terjadi. Ya. Jadi apa yang selama ini di pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu dibongkar kembali. Dulu saya sebenarnya sama kamu cuma saya diam-diam aja. Ya, dulu sebenarnya kayak begini. Oh, kenapa kamu enggak pernah mengungkapkan perasaan kamu dari dulu? Oh, ini memang hal-hal yang sangat indah, ya. Ya, tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan orang yang mengatakannya. Tapi apa sekarang tidak bagaimana keindahan hubungan suami istri, guru dan cinta kasih mulai dengan laki-laki. Sekali lagi, ya, kisah Layla dan Majnun itu hanya ada dalam kisah Layla. Ya. Ya, jadi keselasian sejati yang tidak bisa dipisahkan apa-apa itu hanya ada dalam anak-anak. Dan kehidupan nyata itu dia segala sesuatu perlu persuasi cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istana alaihi wa tafarroq alaihi. Kita dipertemukan karena Allah. Ya, Wastahalul khurujahunna diamanatkan, dihalalkan pun apa kemaluan dari pasangan kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa memberikan kebahagiaan sejati. Semata-mata cinta kasih pasti tidak akan memberikan kebaikan apa-apa ya. Yang berlebihan, kalau istri pertama dulu memilih untuk tidak kuliah, kalau ini malah dia mau tetap kuliah ya, dengan catatan dia tetap memenuhi kewajiban sebagai istri. Dan pada awalnya memang demikian, tapi ketika tugas-tugas kuliah sudah semakin banyak, ya mulailah ya. Makan kita tidak usah makan ya, kita pakai catering aja ya, tidak apa-apa. Sekali aja ngerasain masakan istri, demi cinta apapun saya perbuat ya. Sudah mulai jalan perhatian dengan suami, apa yang bisa dia lakukan istri dialih tangankan kepada orang lain, dialah tangankan kepada pembantu. Ikhwat kalian sendiri, inilah sinyal-sinyal di mana seorang wanita yang bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak menyadari bahwa kedudukan utama seorang wanita adalah ibu rumah tangga. Ini kedudukan, label, dan gelar yang akan pernah lepas. Sorry dengan perceraian. Ya. Ya, biarpun dia itu pernah jadi camat, ya berhenti jadi mantan camat. Ya. Yang tidak pernah berhenti kedudukan wanita itu ibu rumah tangga. Ya. Itu tidak akan pernah hilang. Tapi banyak wanita yang meninggalkan kedudukan utamanya tadi mengejar sesuatu yang lain. Mulai terjadi gesekan-gesekan ekor sekalian sini. Apalagi ketika kecerdasan intelektual itu tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya, mungkin dia punya ilmu banyak. Semakin banyak ilmu, kalau kita nggak taat kepada Allah, kalau kita nggak mampu melakukan insaful nafs, ya, menekan, mengelola jiwa kita, hawa nafsu kita, ilmu itu justru menjadi legalitas. Iya, segala perbuatan jelek dengan akal bisa dianggap baik kan begitu ya? Biasanya misalnya seperti ya, dialog pada waktu dialog di antara mereka berdua ketika si suami si kurang mengatakan kepada istri, istri itu hendaknya tampil dengan sesuatu yang menyenangkan suami. Allati tasurruhu ila nadzara ilaiha. Makanya kalau dilihat menyenangkan suami itu. Balasannya ya, kalau suami yang baik itu kok gampang disenangin sama istri. Si istri, suami minta disenangin sama istri. Si istri malah balas, suami adalah yang gampang disenangin sama istri. Ya, jangan dikit-dikit gak senang, dikit-dikit gak senang. Nah, ekor sekali ini yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah itu tidak bertulang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, badil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu kan tahu kalau dirinya salah atau enggak, meskipun dia bisa bersilat lidah menutupi kesalahannya. Ya. Jadi banyak-banyak sesuatu yang diminta dari istrinya ini selalu dijawab dengan jawaban-jawaban cerdas yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh suaminya. Ini musibah. Jadi suami yang lebih bodoh dari istri. Ya, kalau kebetulan istrinya itu pintar seperti putri Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib, ya, alhamdulillah ulama, ya. Tahu ya istrinya Sa'id Ibnul Musayyib kan? Putrinya Sa'id Ibnul Musayyib. Nah, ya. Jadi Sa'id Ibnul Musayyib suatu saat menikahkan putrinya itu dengan salah seorang muridnya yang dianggap sangat rajin untuk belajar. Nah, sementara putri Sa'id Ibnul Musayyib ini sangat cerdas, alim, sering membantu bapaknya dalam mengajar mahasiswa dari balik hijab. Nah, jadi ketika si putrinya sudah menikah, malam pertama besok habis subuhnya selesai sholat subuh, dia pulang sejenak, dia mau balik lagi mau ngapain? Saya mau belajar dari bapak Musayyib Ibnul Musayyib. Maka juga oleh istrinya tadi Idris. Ya, saya akan datangkan untuk kamu ilmu sahih di dalam sahih. Tidak usah temuin bapak saya, aman saya ya. Keluar kata-kata lebih. Ya, kalau dapat model kayak gini, biarpun lebih cerdas, lebih alim, tidak jadi masalah. Ini mah surga dunia akhirat, ya. Tapi kalau wanita cerdas, pintar otaknya, banyak ilmunya, tapi tidak secara emosional, spiritual, apanya kepada Allah tidak kurang, maka justru akan menjadi musibah. Ya. Dia akan mampu berdalil ya, membenarkan. Karena saya sering ceritakan kepada Eva, ya. Manusia itu makhluk yang paling pintar berdalil. Ya. Sudah melakukan kejahatan pun masih berdalil. Saya ini masih belum apa-apa. Kalau orang lain di posisi saya, wah, sudah dari dulu. Nah, sudah berbuat jelek, masih bisa berbuat. Orang membunuh seseorang, kenapa kamu bunuh? Kurang. Ya, kalau orang lain sudah 3 tahun yang lalu dibunuh. Jadi saya sudah nahan membunuh dia selama 3 tahun. Sudah jadi ahli maksiat, bunuh orang, masih berlapar-lapar kayaknya. Ya. Pahlawan apa? Mampu nahan nafsu selama 3 tahun apa enggak hebat? Padahal udah bunuh orang. Ya. Jadi makin pintar orang, kalau enggak bertakwa kepada Allah, itu makin gampang menggunakan ilmunya untuk menutupi kejelekannya. Nah, zillatul alim yukrabu lahu qabl, dalam bahasa Arab. Zillatul alim yukrabu lahu qabl. Itu kepatah artinya kalau seorang yang ulama itu mengalami ketergelinciran dan berbuat kesalahan, itu seperti penari yang ditabuhi dendam. Ya, seperti penari yang ditabuhi dendam. Artinya bagaimana? Itu akan lebih berbahaya karena si alim yang berbuat kesalahan akan bisa menutupi kesalahannya dengan apa? Dengan dalil. Ya. Sudah maksiat pakai dalil. Ya. Bermaksud pakai dalil, orang-orang yang ikutin dia kesenangan. Ya, ya seperti perbuatan dari ayat yang sudah zina, mut'ah, pertahanan. Mantamat ta'amah rotan salahu manzila dan juga manzila dan khatan. Orang yang bermut'ah sekali, ini zina ini. Nikah, tapi dengan sistem. Ya, saya nikah sama kamu 3 hari aja ya. Hari ketiga, jam 5 sore, kita cerek. Ya, menikah mut'ah. Dalam hadis palsu ya, di kalangan si itu ada yang berbunyi seperti itu, karena siapa bermut'ah sekali dia mendapatkan kedudukan seperti hasan. Bukan sama to'am marotei salahu manjilatun sama manjilatun kusik 3 kali sama manjilatun ali itu di abitur ya. Apa gak enak ya, sudah pasti ya dikasih dalil ya. Dikasih paham paham ya. Ikut sekarang begini, ya, ketika orang takut, apakah istrinya begitu sulit untuk diajak kembali kepada kebenaran, kembali kepada takut, selalu berhujat dengan berbagai macam hujat, ibaratnya pintarannya digunakan untuk menutupi kesalahan dirinya, maka ini jelas merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan sekali, dan itulah yang terjadi. Ikut sekarang begini, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhirnya ini menjadi jalan menuju perceraian mereka. Dan sayang sekali ketika perceraian itu terjadi, dia dalam kondisi sudah sangat terpukul dengan perceraian tadi. Nah, perceraian terjadi atas permintaan si Fulana. Si Fulana mau menikah lagi dengan orang lain yang dianggap lebih patah untuk menjadi suaminya. Jadi dengan suami pertama gagal sudah cerai menikah dengan si Fulana karena dianggap untuk membangkitkan memori lama mereka, dan ternyata cinta ini pun tidak bukan cinta yang sesungguhnya. Diceraikan menikah dengan yang lain. Tinggal sekulan yang terkatul-katul ya. Diceraikan istri pertama, ditinggalkan istri yang kedua. Dan ketika akhirnya dia berusaha mendekati kembali, menjalin hubungan baik lagi dengan mantan istri yang pertama, jika dia disambut dengan baik ya, dan dia sudah mendapatkan sinyal bahwa kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tolak, tapi Allah menentukan hal yang lain. Jika dia melamar kembali si Fulana, si Fulana tidak lagi menerima dia menjadi suaminya. Ini berpulang sudah jatuh tertimpa tangga, masih tidak Tuhan dikotak. Ya, dikotakan tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika diceritakan pada saya pembahasan tadi ya, yang saya katakan sudah ini pelajaran ya, yang menunjukkan bahwa setiap kali Allah itu apa itu? Allah itu tidak akan mengazab satu kaum kecuali Allah telah menjelaskan kepada mereka sesuatu yang bisa membuat mereka imba tiba bayar lahum ayat takut, imba tiba bayar lahum ayat takut. Kecuali setelah Allah menjelaskan kepada mereka hal yang bisa membuat mereka bertakwa. Di jalan menuju ketakwaan itu sebenarnya selalu dibuka oleh Allah. Cuma kita yang tidak mengambil. Apa itu yang boleh apa yang membahas? Kita mau mencari kenikmatan sudah dibuka pintu yang Allah kita tolak. Kita mencoba berspekulasi dengan cara yang bisa beres, bisa enggak. Ketika Allah buka lagi kebaikan di situ, masih juga kita lepaskan. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengganti semua kenikmatan itu dengan kesusahan, semua itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Wa ma asyara min sayyi'atin fa min nafsik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan ya, Mas Karabedi. Ini saya lupa sudah jam berapa. Kayaknya sudah kita maghrib. Iya, ya, saya cukupkan di sini saja ya, Mas Karabedi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Sebenarnya sekali lagi dalam kisah-kisah kehidupan banyak di antara kita, kisah kehidupan kita, kisah kehidupan teman-teman kita, selalu ada nilai-nilai yang bisa kita bangun menjadikan sebagai pelajaran. Sekali lagi, al-hikmatu dharatul mu'min. Hikmah itu adalah benda hilang milik orang-orang yang beriman. Fa'ainana wajadaha fa'u ahaqqu lillah. Dimanapun dia mendapatkannya, dia yang lebih berhak untuk mengambilnya. Hal-hal ini lebih berhak untuk mengambilnya. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya seorang istri dengan beberapa anak, suami kerja sering keluar kota. Saya sadar betul godaan fitnah wanita di luar sangat besar bagi suami. Saya tahu poligami bisa jadi satu jalan bagi kita menyelamatkan hati suami. Tapi tidak bisa dipungkiri, wah sangat berat untuk jadi benar-benar ikhlas. Ya. Ikhlas kali ini yang dimuliakan adalah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sekali lagi saya sering menjelaskan kepada ikhlas. Jadi poligami tetap hidup sejajar dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim itu memiliki hukum yang sangat variatif bergantung dengan kondisi orang yang melakukannya. Jadi dia bukan merupakan sunnah al-iqlaq, apalagi dikatakan wajib al-iqlaq atau dikatakan al-asli ketika buat ta'adud. Tapi dia adalah di awal dia mengubah menurut syarat ada, dimubahkan dengan syarat mampu berlaku adil. Tapi hukumnya bisa bervariasi tergantung dengan kebutuhan seseorang. Nah, ketika poligami itu akan dilakukan, saya sudah sering mengatakan di mana-mana kepada banyak ikhwan. Sesungguhnya kita bukanlah membuat sebuah rumah tangga yang baru, tapi mencoba menghadirkan orang lain di dalam sebuah rumah tangga yang sudah berjalan. Ibarat sebuah perahu yang sudah kita tumpang bersama istri, kita akan masukkan penumpang yang lain. Maka meskipun misalnya seorang berpoligami tanpa izin seorang istri diperbolehkan, sah hukumnya, tapi dalam hukum masalah rumah tangga ini tidak akan baik. Ya, karena kalau kita memasukkan penumpang yang baru, tetap kita bermusyawarah dengan penumpang yang sudah ada. Karena ini berhubungan dengan masalah. Islam tidak hanya dibangun dengan saat tidak ada masalah dan masalah. Persoalannya ketika istri mau memberikan solusi tersebut, haruslah diperhitungkan apakah solusi ini memang solusi yang tepat untuk si suami. Jangan-jangan si istri yang mau, suaminya sebenarnya tidak mampu. Iya, silakan suami yang tidak mampu, sok-sokan lagi. Dah. Poligami aja, sudah tahu suaminya takut, sudah besar-besar. Berarti suaminya mau, dia sendiri yang takut. Ya. Jadi ini jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai permasalahan, sesuatu yang bukan maksudnya spekulasi. Semua itu sebagai perhitungan. Kalau memang poligami dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik, musyawarahkan dengan suami. Ya. Sampaikan sebagai salah satu solusi yang mungkin bisa diambil, dan suami juga akan mempertimbangkan. Ya. Jadi bukan jadi kita tuh jangan membayangkan ini. Banyak wanita menganggap bahwa poligami itu adalah kesenangan semata-mata bagi laki-laki. Tapi kita juga memandang bahwa poligami juga merupakan beban bagi seorang laki-laki. Jadi setiap berseberangan dia anugerah kesenangan sekaligus dia juga merupakan beban. Jadi artinya seorang yang berpoligami juga sebenarnya sedang menanggung kesulitan. Saya mau menikah gimana? Kira-kira saya mau ngatur dua orang yang beda ini, ya? Apalagi kalau udah masing-masing cemburu, wah ini gimana mengatasi itu bukan persoalan yang gampang. Jadi dia, ya kemudian kalau kemudian suami sering kerja keluar rumah, sebenarnya persoalannya ini kan bukan persoalan suami itu membutuhkan poligami atau tidak, ya. Sekarang diperhatikan dulu kerja keluar rumahnya itu berapa lama. Apakah dalam waktu yang lama sehingga suami di perjalanan membutuhkan wanita lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Atau dia masih sering pulang dan masih bisa melakukan hubungan seksual secara wajar. Si istri masih bisa terpenuhi kebutuhannya, si suami terpenuhi kebutuhannya. Pada hal yang semacam itu, saya kira tidak perlu diberikan solusi seperti tadi, ditawarkan solusi seperti tadi. Tapi coba bicarakan dengan suami, bagaimana meminimalisir kesulitan-kesulitan yang terjadi. Upayakan bagaimana suami itu tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan manusia. Karena kalau sudah persoalan nafsu, ya ini kalau coba, kalau suami memang pada dasarnya tidak bisa menahan nafsu, diberikan dia satu istri dan tidak ada yang lain. Ya, oh, ya adalah menikah sama satu istri, ya keluar ke tempat lain, dia masih terpengaruh dengan orang yang lain. Maka salah satu nasihat ulama salaf kepada seorang putri yang mau nikah, nikahilah lelaki yang saleh. Kalau dia menduakan kamu, dia akan menduakan kamu dengan cara yang saleh. Kalau dia tidak menduakan kamu, maka dia akan melayani kamu dengan cara yang saleh. Tapi kalau orang itu sudah tidak saleh, ya mau berpoligami, tidak poligami, dia pasti akan jalannya sendiri, ya. Masih penting kalau istrinya dua, pukulannya dibagi dua. Kalau istrinya satu, malah semuanya dilampiaskan ke satu istri. Jadi persoalan itu yang perlu dijaga adalah kesolehan si suami. Ini yang paling utama. Kalau si suami solih, mau dengan poligami atau tidak dengan poligami, akan bisa memuliakan istri. Kalau suatu saat suami yang membutuhkan poligami dan si istri rela, misalnya dia tidak akan menjadi istri. Jadi istri yang harus dijaga adalah salah suami. Jangan hanya khawatir kalau ditawarkan untuk nikah, tidak menyelesaikan persoalan. Kalau si suaminya memang tidak bisa menjaga dirinya, nanti dikasih dua, minta tiga. Ya, kasih tiga, minta empat. Sudah kerja empat, kali ini satu, kali yang lain. Ya, itu yang sering terjadi pada diri orang yang mungkin tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, jadi sekali lagi, saya kira persoalannya bukan seperti itu. Tidak harus ditawarkan seperti tadi, cuma dicari penyelesaian yang lain, bagaimana si suami ini bisa memiliki ketahanan untuk tidak tergoda wanita yang lain. Ya, pelayanannya ditambahin dong, ya. Kemudian, ya, berikan suami support dan motivasi. Setiap pulang ke rumah dibikin senang. Nanti insya Allah suami malah makin lama nanti kerjaannya pindah ke dekat, ya, nggak mau jauh-jauh lagi sama istri. Ya, ya itu saja. Ikhlas kang kerja. Apa ini sudah waktu maghrib. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain. Saya mohon maaf sekali tadi kemudian juga nggak kasih peringatan. Ya, dengan jalan. Ya. Jadi ayat yang top sampai ke maghrib, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Ada yang bilang dari dua belas salam atau minum subhanallah dan bismillah. Mm-hmm.